Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, malam hari ini kita masih bisa hadir dalam kegiatan ngaji filsafat pada seri bulan Agustus. Yang kedua, shalawatul salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Untuk mengawali ngaji pada kesempatan malam hari ini, monggo kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga taklim kita pada kesempatan malam hari ini dan ke depan senantiasa menurunkan ilmu Allah kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Acara sepenuhnya dihaturkan kepada Pak Faiz. Semoga. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita masuk ke episode yang baru. Seperti janji saya minggu lalu, bulan ini kita akan masuk ke tema keindonesiaan. Mumpung bulan Agustus, kita awali dari Pak Cokro malam ini, minggu depan Tan Malaka. Kemudian kita tirakatan di minggu ketiga. Kemudian kita ulang Soekarno, cuma fokusnya tentang Indonesia. Dan minggu terakhir kita ngomong tandemnya Bapak Hatta. Oke. Ini sudah ngaji sesi ke 100 sekian ya. Sudah panjang. Iya, sudah lama. 1-2 orang sudah mulai kenal. Dan ya karena lamanya itu, bukan karena istimewanya. Ya, jadi harus siap mental. Nanti pasti ada yang mengapresiasi, pasti ada yang mengkritik. Bila perlu sebentar lagi nanti ada yang maki-maki. Biasa aja, enggak masalah. Yang penting jangan lupa niatnya. Apapun yang terjadi, kita ngaji hanya untuk cari ilmu. Atau kayak di filsafat kebahagiaan kemarin, enggak usah pakai alasan. Karena kita tahu bahwa ngaji itu baik. Titik. Itu kalau di filsafat kebahagiaan, rasa bahagianya enduring, enduring itu long lasting, tidak ada akhirnya. Tapi kalau pakai alasan, ketika alasannya hilang, ya ngajinya nggak jalan, tidak membahagiakan lagi. Jadi tidak usah pakai alasan, pokoknya ngaji itu baik. Kalau di filsafat kebahagiaan kemarin itu kan level paling rendah, alasan kebahagiaan itu enak dan tidak enak. Kalau alasannya ngaji itu enak atau tidak enak, ya enaknya enggak tahan lama, bahagianya enggak tahan lama. Begitu keenakannya hilang, kita enggak bahagia lagi. Kalau enaknya gara-gara kopi yang nyeduh siapa, begitu yang nyeduh itu enggak nyeduh lagi, ganti orang, sudah enggak enak. Ngaji juga begitu. Mungkin kapan-kapan saya berhalangan ada penggantinya, jadinya enggak enak lagi karena kalian tergantung enak dan tidak enak. Itu level paling bawah. Pacaran juga begitu. Kalau enak dan tidak enak itu mesti sebentar. Apalagi suami istri. Kalau dasarnya hanya enak dan tidak enak, tidak akan tahan lama. Ada naik kelas sedikit, achievement. Achievement itu pencapaian. Kamu punya target. Pak, saya targetnya menguasai filsafat Islam. Itu target namanya. Ini lebih lama dibandingkan enak dan tidak enak tadi bahagianya. Cuma ya tetap tidak panjang. Karena begitu targetnya tercapai, selesai sudah. Bahagianya hilang. Ganti dengan target baru. Keinginan baru. Karena manusia itu kan tidak ada habisnya. Begitu juara champion, tidak ada satu bulan sudah mikir season yang akan datang. Senangnya tadi sudah hilang. Padahal itu pencapaian. Tapi ya sudah selesai. Lulus cum laude itu enaknya sampai wisuda. Setelah wisuda, mau ngapain ya? Ganti cerita, sudah hilang. Achievement, jadi bahagianya lebih panjang daripada enak dan tidak enak, tapi juga terbatas. Di atas itu, contribution. Contribution itu manfaatnya. Ngaji ini ternyata bermanfaat bagi orang lain, atau bagi banyak orang. Itu lebih panjang rasa bahagianya dibandingkan sekedar achievement. Tapi juga ada batasnya. Kontribusi kan juga ada batasnya. Yang paling tinggi itu yang tadi, kalau bahasa filsafat kebahagiaan kemarin, ultimate good. Kebaikan yang puncak. Jadi kalau pingin bahagianya ngaji itu lama, tidak usah nyari alasan. Jadi sudah, kenapa kok kamu ikut-ikutan ngaji tiap malam Kamis? Ya karena menurutku ngaji itu baik, titik. Selesai sudah, kamu ndak ada anunya, sudah ndak ada yang bisa bikin kamu koma atau tidak, ya pokoknya baik, tak jalanin aja. Nah itu lebih enduring, lebih tahan lama. Kalau dalam agama itu namanya ikhlas, ndak pamrih apa-apa kok. Kenapa kamu puasa? Bukan karena puasa itu sehat, bukan karena puasa itu bikin kita semakin jernih pun ndak, ya karena puasa itu baik. Yang nyuruh Allah yang maha baik, pasti ya baik. Selesai. Tidak panjang lebar. Tapi lebih tahan lama. Oke. Nah, itu untuk menyikapi ngaji ya. Mungkin ada yang tanya 1-2 orang. Kenapa kok diadakan ngaji filsafat? Jawabannya simpel. Karena menurut saya ngaji itu baik. Selesai. Tidak ada kan orang yang berani bilang ngaji itu jelek. Ngaji itu baik. Dan ilmu itu pasti penting. Tidak ada yang orang berani bilang ilmu itu tidak penting. Oke, tapi filsafat kan bikin sesat. Ah, itu tergantung. Ya kan? Agama juga bisa loh menyesatkan orang. Bikin orang jadi jahat. Nah, jawabannya tetap tergantung. Filsafat juga begitu. Filsafat bisa melahirkan orang ateis yang benci agama, anti Tuhan. Tapi banyak juga melahirkan orang-orang religius yang sangat jatuh cinta pada Tuhan dan agama. Jawabannya tergantung, panjang. Kalau ingin tahu jelasnya, ya ngajilah filsafat. Kan gitu. Jadi jawabannya simpel-simpel, biar gak ada debat. Karena debat itu biasanya mentalitas kita ketika ada debat, solusinya gak ketemu, hasil akhirnya ya cuma menegaskan bahwa kita berbeda. Cuma itu aja. Syukur-syukur gak jadi musuh. Biasanya malah jadi musuh. Oke, bismillah. Bulan ini kita ketemu sama orang-orang yang mencintai Indonesia. Sejak awal. Bahkan sebelum Indonesia lahir. Jadi orang-orang yang cinta itu kan orang-orang yang berani berkorban. Mau berkorban untuk Indonesia. Meskipun Indonesianya belum wujud, masih sedang digodok. Itu kan luar biasa. Belum ada wujudnya sudah dicintai sedemikian rupa. Jarang orang bisa begitu. nyari alasannya, kalau tadi pakai alasan itu lebih susah dibandingkan hari ini. Kamu hari ini mencintai Indonesia kan lebih simpel, karena barangnya ada, wujudnya ada. Kalau dulu itu masih belum ada, orang masih meraba-raba harusnya seperti apa. Itu jatuh cinta, kayak kamu jatuh cinta sama lawan jenis padahal kamu tidak pernah ketemu. Hanya diceritai saja, hanya kira-kira saja, itu sudah jatuh cinta. Itu kan beda rasanya dengan orangnya ada, tiap hari kamu ketemu. Orang-orang kayak Pak Cokro ini, saya sebutnya Pak Cokro karena beliau gayanya egaliter. Meskipun bangsawan, harusnya lengkapnya beliau itu R, Raden, karena masih keturunannya bupati. Cuma dia tidak mau pakai gelarnya. Lahirnya dari Madiun. Ada yang bilang dari Ponorogo. Dia masih cucunya Bupati Madiun. Cokro Aminoto Haji. Hanya ditulis. Haji itu kan gelar yang lebih egaliter daripada Raden. Kalau ditulis Raden itu kan kesannya, kalau zaman itu kelompok priayi, bangsawan. Yang tidak boleh sembarangan. Jadi bangsawan, intelektual, orang pinter, Haji Umar Said Cokroaminoto. Cuma dia lebih suka R-nya dibuang. Dan mengidentifikasi diri sebagai rakyat. Makanya tidak mau pakai, kalau di foto-fotonya kan cuma pakai belangkon, pakai sarung, kayak anu itu modelnya sarung. Cuma kalau orang kayak Cokroaminoto itu pakai sarung, itu menurut saya bukan apa merakyat. Merakyat dalam arti dia menurunkan derajatnya di level rakyat, tapi justru sarungnya yang naik kelas. Coba kamu lihat ketika Jokowi pakai sarung, itu kan kamu memahaminya bukan, wah sarung Jokowi sekarang kayak rakyat, tapi kan enggak. Justru sarungnya sekarang kayak presiden. Jadi sarungnya yang naik, bukan Jokowinya yang turun. Nah itu menurut saya kasusnya dengan Cokro juga begitu. Ketika sarung dipakai Cokro, dia jadi identitas seorang intelek, identitas orang pinter, orang zaman itu. Nah itu Cokroaminoto. Guru, bagi saya Cokro ini guru bangsa yang sejati. Semua ideologi yang bertarung di Indonesia sampai hari ini, itu bibitnya yang menanam pertama Pak Cokro ini. Dia gurunya Soekarno, ya kan? Muso, Kartosuwiryo, Semaun. Bahkan di beberapa sumber banyak sekali yang berguru ke beliau, termasuk Buya Hamka, Tan Malaka, dan kawan-kawan. Dan dahsyatnya Pak Cokro ini orangnya inspiring. Jadi guru yang paling sukses itu kan yang menginspirasi murid-muridnya. Dan ya karena manusia itu beda-beda, yang dibangkitkan beda-beda di antara murid-muridnya. Ada yang terpesona bagian waktu Pak Cokro ngomong apa, ada yang terpesona waktu Pak Cokro ngomong apa, ada yang terpesona waktu Pak Cokro ngomong apa. Sehingga hasilnya macam-macam. Ya kayak mungkin kayak ngaji filsafat ini, ada yang suka tema Jawa-Jawa, klenik-klenik, ada yang suka tema filsafat barat, ada yang suka tema tasawuf-tasawuf sufi, ada yang macam-macam. Dan ya biasa, dari banyak kepala muncul banyak gagasan, banyak ide, banyak inspirasi. Tapi tetap gurunya Pak Cokroaminoto. Jadi bagi saya dialah the real guru bangsa yang sejati, guru bangsa yang real. Dari beliau nanti lahir ideologi macam-macam, mulai ada komunisme, Islamisme, termasuk nasionalisme. Pertarungan tiga ini kan sampai hari ini masih langgeng dengan bentuknya yang berubah-ubah dan bertransformasi macam-macam. Sosialisme, nasionalisme, dan Islamisme. Ada banyak gelar bagi Pak Cokro itu, saya lihat ada tiga yang paling populer. Yang pertama dia di SI, nanti kan dia jadi ketuanya Sarekat Islam. Yang awalnya namanya Sarekat Dagang Islam, yang didirikan Kiai Saman Hudi. Oleh dan nanti Pak Cokro melanjutkan, D-nya dihapus. Karena bagi Pak Cokro Aminoto, D ini tidak luwes. Ketika ada SDI, rasanya kok urusannya cuma bisnis sama dagang. Tidak bisa masuk kemana-mana. Padahal visinya luas. Maka dipakailah SDSI. Tidak pakai D lagi, Sarekat Islam. Dan nanti tahun 1912. Dari situ berdiri organisasi kebangkitan Islam Indonesia pertama. Namanya Sarekat Islam. Jadi ada beberapa pihak yang mengkomplain Budi Utomo sebagai organisasi pertama. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra maunya ya bukan Budi Utomo, ya SI ini, gelombang kebangkitan awal. Ya sudah, menurut saya tidak usah debat lah. Dua-duanya juga tidak masalah. Wong dua-duanya sama-sama penting, ada kontribusinya. Siapa yang lebih awal, menurut saya itu diskusi belakangan saja kalau Indonesia sudah beres. Ya, kan kita banyak mendiskusikan hal-hal yang ngapain sih didiskusikan, sama-sama penting. Kayak kemarin dulu waktu perempuan diskusi, Kartini itu harusnya enggak sebesar itu mitosnya, harusnya banyak perempuan lain. Iyalah, diangkat aja semua kalau memang ada kesempatan. Semua perempuan penting, pejuang-pejuang perempuan enggak ada yang enggak penting. Jadi bukan Kartini dikecilkan, yang lain dibesarkan, tapi kalau memang bisa, besarkan aja semua. Wong semuanya penting. Ngapain mendiskusikan mana dulu, mana yang lebih besar. Semuanya penting, punya peran. Itu yang kita sering-sering energi kita habis di situ. Oke, di SI, kalau saking besarnya pengaruh Pak Cokro ini, beliau dapat gelar khusus yang utama. Itu kalau orang pidato kan biasanya yang saya cintai bapak siapa, Pak Kiai ABCD yang saya muliakan. Nah, khusus untuk Pak Cokro ini gelarnya yang utama. Yang utama Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi gelarnya yang utama. Oke, ya enggak tahu kalau ada yang mau pakai gelar boleh lah. Kalau saya mungkin yang terbelakang. Yang terbelakang. Iya. Oke, jadi kalau orang Belanda menyebutnya Raja Hindia tanpa mahkota atau Raja Jawa masa depan, saking besarnya pengaruhnya. Bahkan nanti beberapa kalangan keraton, kalangan Jawa menganggap Pak Cokro inilah Ratu Adil. Di Jawa Ratu Adil itu namanya adalah Heru Cokro. Kebetulan namanya pas, sama-sama Cokro. Jadi oh ini Ratu Adil yang sejati. Meskipun Pak Cokro sendiri bilang enggak, Ratu Adil itu bukan sosok manusia. Tapi Ratu Adil itu ideologi yang bisa membebaskan Indonesia dari penjajahan. Jangan dicari orangnya. Jadi carilah konsepnya. Konsep-konsep yang membebaskan Indonesia, itulah sang pembebas sejati Ratu Adil. Orangnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, mungkin banyak. Semuanya mensukseskan konsep Ratu Adil ini. Itu versinya Pak Cokro. Jadi dia tidak suka disebut Ratu Adil. Ya meskipun karena kebesarannya, pengaruhnya, orang saking kagumnya lihat Pak Cokro, kumisnya jangan melintang bikin orang keder kalau lihat. Suaranya mantep. Itu yang diidolakan oleh Soekarno sama Pak Cokro. Kalau sedang orasi, itu orang melungu semua. Dan itu yang diteladani oleh Soekarno. Jadi Soekarno yang orasinya mantep itu, kiblatnya adalah Cokro Aminoto ini. Suaranya bariton, berat dan keras. Jangan dibayangkan kayak di film Cokro itu, masih kurang ampuh. Ya, terlalu gandeng menurut saya. Ya, Kamu jadi gagal fokus. Jadi yang dilihat dramatisasi dan pemainnya cakep-cakep. Terlalu bersih filmnya, terlalu mulus. Harusnya ya agak kotor-kotor dikit lah. Wong zaman perjuangan, kok. Iya. Zaman itu belum ada laundry, jadi bajunya enggak harus mulus-mulus, bersih-bersih, setrikaan semua. Menurut saya enggaknya. Ya usah agak kumuh-kumuh, kumel dikit. Mungkin 3 hari rapat, jadi masih ada bau, agak kumel, enggak masalah. Wong zaman perjuangan. Filmnya kan mulus-mulus, cakep-cakep, bersih-bersih. Oke. Belandanya dialeknya Indonesia. Kebalik, kalau yang... Harusnya kan kalau film barat itu yang main Indonesia, biasanya kan di 17-an itu Indonesianya pakai dialek Belanda. Cuma kata-katanya Indonesia. Kayak filmnya si Pitung itu kan. Dasar kamu, itu Indonesia cuma pakai dialek Belanda, maunya. Pak Cokro termasuk orang yang gak suka istilah Hindia Belanda. Ya istilah Indonesia memang belum lahir. Beliau sukanya istilah India Timur untuk Indonesia. Jadi karena memang sebelum pecah itu kan jazirah Indonesia itu kan, saya enggak tahu, mungkin ada satu masa ketika pulau-pulau Indonesia itu kayak pulau yang pecah terserak itu dihitungnya sama kayak satu kepulauan dengan India. Jadi makanya disebutnya Hindia Belanda, teritorinya. Nah, itu makanya istilahnya karena dijajah Belanda terus disebut Hindia yang dijajah Belanda, Hindia Belanda. Tapi Pak Cokro lebih suka pakai istilah Hindia Timur. Oke, nanti kita lihat ya sosoknya Raja Jawa masa depan. Meskipun beliau umurnya tidak panjang, sekitar 52 atau 54. Lahirnya 1882, meninggal 1934. Jadi ya sekitar 50-an sekian. Tapi pengaruhnya luar biasa. Tidak sempat menikmati Indonesia merdeka. Tapi beliaulah yang menanamkan bibit-bibit ideologi yang sekarang berkembang. Sampai kemudian lahir Pancasila. Menurut saya bibitnya antara lain yang menyemaikan adalah Pak Cokro ini. Oke, malam ini kita lihat overview aja beberapa gagasan-gagasannya. Bagi banyak orang mendahului zamannya. Kita kan sering kalau mengkaji tokoh ini, wah tokoh ini mendahului zamannya. Kalau menurut saya mungkin tidak tepat persis mendahului zaman. Hanya saja memang isu yang diangkat itu isunya universal. Problem yang di era manapun ada. Sehingga solusinya itu rasanya cocok terus. Jadi bukan mendahului zamannya, zaman itu juga ada problem semacam itu. Kebobrokan moral, penindasan, gitu kan, tema-tema universal. Sejak zaman Fir'aun juga sudah ada semacam itu. Jadi bukan tokohnya yang mendahului zamannya, tapi memang temanya universal. Kapanpun dan dimanapun orang butuh dengan isu itu. Karena memang di setiap ruang, setiap waktu ada isu ini. Itu kalau filsafat kan masuk yang model perennialisme itu. Oke, nah Pak Cokro juga begitu. Nanti ada beberapa gagasannya yang rasanya kalau kita bawa hari ini itu pas sekali. Ya memang isunya universal. Atau jangan-jangan kita ini tidak berkembang sejak dulu. Bulet aja di situ gegerannya. Ya kan? Antara gegeran antara kelompok nasionalis, islamis, atau kelompok sekuler, antara kelompok, selalu begitu, bulat-bulat di situ. Sosialis yang kadang jadi ekstrim jadi komunis, atau tidak ekstrim jadi sosialis yang bau demokrat, nanti ada, sama semua. Yang sini demokrat yang pakai prinsip nasionalis, yang sini nasionalis pakai prinsip demokrat. Jadi di sini namanya Nasdem, yang sini Partai Demokrat. Di sini padha wae. Bulatnya di situ. Ya. Oke. Nanti kita lihat ya apa yang ditawarkan Pak Cokro beberapa. Kalau ada yang mau ngangkat di tesis apa disertasi ya Pak. Skripti menurut saya menarik beberapa. Oke. Ini spiritnya, ini disampaikan di kongresnya SI di Bandung yang pertama. Jadi semangat awalnya Pak Cokro ya jelas, karena Indonesia zaman itu dijajah, pinginnya Indonesia bebas dari penjajahan. Tidaklah wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang disebabkan hanya karena susu. Jadi orang berebut sapi karena hanya ngincer susunya. Kamu gak boleh ya kalau hanya ngincer susu. Ya harus utuh. Semuanya berharga, gak boleh kalau hanya susunya. Maksudnya apa? Hanya ngincer sumber dayanya. Peduli amat sama sapinya. Yang penting saya dapat susunya. Ini masalah. Banyak loh yang mental kita hari ini itu. Mau Indonesia kayak gimana sih peduli amat. Mau negara kita tawuran kah, rusak kah, monggo. Yang penting aku enak. Itu hanya mikir susunya. Tidak mau diajak susah untuk ngurusi negara, ngurusi bangsa. Yang penting aku enak, kelompokku nyaman, dan kita semua sejahtera. Itu berarti apa? Melihat Indonesia kayak sapi perahan yang hanya diincer susunya. Ya. Oke, saya enggak tahu kopimu itu pas apa enggak susunya. Oke, terus. Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai satu tempat di mana orang-orang datang dengan maksud mengambil hasilnya. Dan pada saat ini tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan bahwa penduduknya adalah penduduk pribumi, tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik yang menyangkut nasibnya sendiri. Jadi keliru kan gitu. Kalau kita anggap negeri ini tempat kita nyari keuntungan, kemudian rakyat itu kita jadikan objeknya. Objek itu berarti kita memutuskan banyak hal tentang mereka, tapi mereka tidak pernah kita ajak rundingan, kita ajak dialog, kita anggap mereka mau saja. Padahal kita memutuskan sesuatu untuk kepentingan grup kita, kelompok kita. Itu semangatnya. Kalau dulu ya yang dilawan Belanda. Jadi kalau pengen aman ini ditafsirkan melawan Belanda loh ya, bukan melawan siapa-siapa. Meskipun saya bilang tadi pikirannya tetap relevan. Dipakai kapanpun dan dimanapun. Kalau memang situasinya pas. Tidak bisa lagi terjadi bahwa seseorang mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk kita, mengatur hidup kita tanpa partisipasi kita. Ini contohnya banyak. Banyak aturan, banyak undang-undang yang dibikin itu untuk ngatur kita. Tapi kita tidak tahu menau. Tidak pernah diajak rundingan. Tidak pernah diajak ngobrol. Dulu ya zaman Belanda. Kalau zaman sekarang mungkin tidak. Ini kan ceritanya dulu. Ini kegelisahannya Pak Cokro. Ada ratusan aturan. Mungkin ribuan aturan. Yang dibikin. Tanpa melibatkan orang yang diatur. Itu sudah saatnya diakhiri, katanya Pak Cokro. Sudah selesai, sudah terlalu lama kita dijajah. Harusnya kita bebas. Nah, ini sekitar 70-an tahun yang lalu mungkin ya. Ngomongnya Pak Cokro. Tapi di titik tertentu rasanya kok ya masih relevan. Rasanya saja. Aslinya gimana ya kamu cari sendiri. Tapi kita butuh orang yang punya semangat ini. Gitu. Semangat itu tidak sekedar pemahaman, tapi juga kesadaran. Nah, kita kalau memang ada problem ini, sudah saatnya kita melakukan transformasi-transformasi. kita berjuang sesuai ruang, waktu, kapasitas, konteks hidup kita masing-masing. Oke, kita lihat lagi. Ini ada idiom yang sangat terkenal dari Pak Cokro. Jangan salah, beliau Muslim yang sangat kuat memperjuangkan Islam tanpa harus mengkonsepkan secara formal dalam bentuk khilafah. Ya, sangat kelihatan. Bahkan menurut beberapa kalangan, Pak Cokro ini pikiran-pikirannya yang nanti dikenal sebagai sosialisme Islam itu agak cenderung pan-islamis. Pan-islamis itu kalau memungkinkan orang Islam seluruh dunia bersatulah, dari situ akan wujud Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ada kecenderungan ke sana. Prinsipnya Pak Cokro apa? Hidup kita ini harusnya semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepinter-pinter siasat. Itu kelihatannya simple, tapi luar biasa. Semurni-murninya tauhid ini artinya apa? Kita harus sadar, selalu sadar bahwa kita ini orang yang beriman, beragama. Kita harus mampu menghadirkan Allah di setiap titik kehidupan kita. Tauhid kita harus murni. Tidak boleh ada yang ditakuti dan tidak boleh ada yang didewakan selain Allah. Dituhankan selain Allah. Itu namanya tauhid. Semakin tidak ada yang menandingi Allah, semakin murni tauhid kita. Orang yang tauhidnya murni itu tidak punya rasa takut. Maka semurni-murninya tauhid berarti apa? Jadilah orang tangguh yang tidak takut apapun selain Allah. Yang kedua, menepati amanah. Jadi oleh Allah kita di muka bumi ini dikasih tugas, itulah tugas sebagai khalifah. Jadi di antara implikasi tauhid itu apa? Kita jalankan amanah kita. Wong kita ada di dunia ini kan enggak iseng. Ya kan? Allah kan enggak percobaan bikin, jangan-jangan coba bikin manusia kayak gini, lahirnya gini sih, coba kalau kayak ini kan enggak. Kalau dalam teologi Islam, manusia itu, alam semesta termasuk manusia, sifatnya teleologis, ada tujuannya. Kalau di Quran disebut afahasitum annama khalaqnakum abasa, katanya Allah, apa mbok anggap aku menciptakan kalian itu hanya untuk iseng saja? Kan enggak. Ada tujuannya. Antara lain apa? Khilafah. Khilafah tidak dalam definisi yang sekarang sedang ramai loh ya. Setiap orang itu punya peran kekhalifahan sendiri-sendiri. Kamu sebagai mahasiswa punya tanggung jawab kekhilafahan dalam ranahmu sebagai seorang mahasiswa. Dosen juga begitu. Kamu di rumah sebagai seorang anak punya tanggung jawab kekhilafahan sebagai anak. Sadari posisimu, sadari tugas-tugasmu sebagai seorang anak. Itu amanah kekhilafahan. Jangan salah identifikasi. Jangan keliru. Kalau mahasiswa ya jangan gaya kayak dosen. Kalau bukan hakim ya jangan sok menghakimi. Kalau bukan jaksa enggak usah tiap hari menuntut orang lain. Di luar skop kita. Jadilah, kerjalah sebagai khalifah di ranahmu masing-masing. Kulukum ro'in wa mas'ulun an ro'iyatihi. Itulah tanggung jawab kekhalifahan. Jadi santri ya, bergeraklah di ranah kesantrianmu. Tidak usah iri, tidak usah usil sama orang lain punya, yang punya tanggung jawab berbeda. Di rumah kamu anak, jangan gaya kayak bapak. Nanti bapaknya dinasehati. Jadi levelnya beda, urusannya beda. Jadi semurni-murninya tauhid, amanah. Ya lawannya amanah kan khianat. Tidak boleh khianat. Terus setinggi-tingginya ilmu. Kalau ini sudah bolak-balik, kita ungkapkan dalam ngaji. Jadi kualitas kita ditentukan oleh sejauh mana wawasan kita. Jadi kita pertinggi ilmu setinggi-tingginya. Makanya dalam ngaji ini sudah dibuka lebar-lebar pintunya. Apa saja yang mungkin kita belajar. Dan kita bukan orang cengeng yang kalau belajar ateis terus terpengaruh ateisme. Kalau belajar filsafat Jawa terus terpengaruh filsafat Jawa. Kalau belajar Konghucu terus terpengaruh Konghucu. Enggak. Ya kan? Kalau memang begitu berarti kalian cengeng. Atau kalau pingin begitu, pendinglah dulu. Coba kita jelajah lagi, masih luas samudra ilmu itu. Jangan kesusu. Nah itu setinggi-tingginya ilmu. Setinggi-tingginya berarti tidak ada batasnya. Setinggi mungkin. Tidak ada akhirnya. Ilmu itu di banyak hadis kan disebut, bahkan sampai mau meninggal juga ada ilmunya. Tidak masalah. Ilallah di. Jadi semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan yang terakhir apa? Sepintar-pintar siasat. Sepintar, kalau yang tadi setinggi-tinggi ilmu itu antara lain ya kita sadarkan juga orang lain, biar orang lain juga punya wawasan yang luas. Rakyat yang terlena disadarkan, karena agak susah bagi para pejuang kita di era-era awal itu karena bangsa Indonesia khususnya Jawa misalnya punya karakter dasar mentalitas yang cenderung fatalistik. Nerimo eng pandung. Wah, itu kan susah mental kayak gini. Ndak boleh gerusa-gerusu, ndak boleh menuntut macam-macam, ndak boleh. Ini kan agak susah. Mentalitas yang pasif ini membangkitkannya harus dua kali lipat. Jadi tidak sekedar butuh wawasan luas, kadang-kadang butuh dimarahi dikit-dikit, kadang-kadang butuh dipancing, kadang-kadang butuh perlu peristiwa luar biasa baru bisa sadar dan seterusnya. Maka sadarkan mereka, katanya Pak Cokro, kita yang sudah punya ilmu ya diingatkan. Kalau zaman itu ingatkan bahayanya kolonialisme sama feodalisme. Oke, yang ketiga sepintar-pintar siasat. Sepintar-pintar siasat itu ya wawasan luas itu modalnya. Ketika diterapkan, ketika diperjuangkan, ya jangan asal dijalankan. Harus cerdik, lihat situasi dan kondisi, atur strategi yang pas gitu. Kalau ada orang malas, jangan dinasehati. Segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Sudah ada skenario-nya. Nah, ya tambah males. Itu kan nasihatnya bukan berarti keliru. Tapi waktunya tidak pas. Gitu. Jadi ada titik tertentu kita nasihati dia. Iyalah yang sabar. Terima saja apa adanya. Oh, itu kan waktunya bukan waktu dia pas males-malesan. Kalau ada orang males-malesan kamu nasihati. Iya mas. Sabar aja mas, tidak apa-apa. Rezeki tidak akan kemana-mana, tambah males. Nasihat kayak gini dikasih pada orang sudah berusaha keras gagal. Baru kita bilang, oh iya mas, sabar aja, tidak apa-apa. Apa-apa memang sudah ada jatahnya, lu kan gitu. Kalau orang belum punya pacar ya jangan dinasihati. Jangan nyari pacar, pacar itu memang tidak pas. Dia malah tidak nyari-nyari nanti. Bukan berarti salah lo ngomong omongannya, cuma keliru, ruang dan waktunya ndak pas. Gitu loh. Oke, ya kayak saya sering bilang, setiap wawasan itu kayak senjata. Kapan senjata itu dipakai, kamu harus pinter-pinter. Kalau melawan semut jangan pakai bom. Ndak pas, gitu loh. Kadang-kadang semutnya selamat, yang ngebom yang mati. Kan bisa begitu. Jadi senjata itu pakailah sesuai porsi dan proporsinya. Ilmu juga begitu. Orang sudah anti filsafat, kamu tak cerita ya filsafat itu. Misalnya Nietzsche, tambah enggak mau dia sama filsafat. Ya kan, orang curiga filsafat itu anti Tuhan, anti agama. Oh, enggak. Kayak kalmak itu wae, padha wae. Nanti ketemunya itu. Kasih contoh yang sesuai yang dia butuhkan. Nah, itu namanya senjata. Itu namanya sepintar-pintar siasat. Jadi perjuangan juga begitu. Nanti Pak Cokro ini kadang kelihatan kompromi sama Belanda, kadang kelihatan anti, kadang kelihatan mau diajak kerjasama, kadang kelihatan menjauh. Itu ya memang harus bersiasat begitu. Kalau lurus saja ya kalahnya cepat. Mudah ditebak, ya kayak sepak bola itu. Kalau strategi gak diganti-ganti, sejago apapun besok gak lama sudah diantisipasi sama lawannya. Maka harus sepintar-pintar siasat. Ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Nah itu sepintar-pintar siasat. Terus, sekarang kita masuk ke gagasan utamanya. Yang banyak dikenal orang. Beliau nulis di harian secara berkala tentang sosialisme Islam. Ini yang diidealkan. Sehingga, karena bagi Pak Cokro, kekuatan paling besar di Indonesia, meskipun zaman itu belum jadi Indonesia, yang mungkin mempersatukan adalah Islam. Diakui atau disangkal, tetap identitas yang seragam paling mayor yang bisa jadi modal untuk bersatu itu identitas namanya Islam. Kalau kita semua bersatu yang muslim-muslim itu luar biasa. Katanya Pak Soroko, ini sumber daya yang luar biasa. Harus kita kelola dengan baik. Makanya sosialisme pun sifatnya Islam. Sosialisme Islam itu bukan sosialisme gaya barat, ajarannya Karl Marx dan kawan-kawan, terus dikasih visi Islam. Tidak begitu katanya Pak Cokro. Ajaran Islam itu sendiri sudah sangat sosialis. Bagi yang mau ngaji, coba dicek Al-Quran, dicek peri kehidupan Rasulullah, sunnahnya, semuanya coraknya sosialis. Jadi sosialisme itu justru cirinya ajaran Islam. Jadi bukan belajar Karl Marx terus diislamkan, tidak begitu. Ya, jadi Karl Marx sendiri kan sudah sangat islami, jenggotnya aja sudah seaneh. Ya, tidak. Jadi bukan begitu katanya Pak Cokro. Tidak. Dia ngeritik kalau nanti di belakang dia ngeritik Marxisme, ngeritik sosialisme gaya barat. Tidak, katanya Pak Cokro, Islam itu sudah sangat sosialis. Maka jalankan Islam secara konsekuen, lahirnya sosialisme. Jadi kalau sama kapitalisme tidak sinkron, tidak nyambung. Dari banyak ayat konotasinya katanya Pak Cokro. Meskipun di salah satu tulisannya untuk menyebut apa sih sosialisme itu, paling tidak ada tiga komponennya, yaitu kemerdekaan, persamaan, persaudaraan, liberty, equality, dan fraternity. Ini barat sebenarnya baunya, ya kan? Tapi katanya Pak Cokro, tidak, itu bukan barat. Islam itu sudah kayak gitu prinsipnya sejak awal. Islam itu membebaskan. Coba dilihat perjuangan para nabi termasuk Nabi Muhammad sejak awal. Visinya kan satu, membebaskan dari kungkungan aristokratisme Quraisy, dari kebertuhanan yang tidak masuk akal, yang politeis, dari banyak, semua dibebaskan, termasuk perempuan kan dibebaskan secara luar biasa oleh Nabi. Termasuk budak-budak yang dibebaskan, kasta-kasta dalam masyarakat, semua dihapus. Persaingan antar suku, persaingan antar kabilah, semua dihapuskan. Sangat islami. Jadi prinsip liberty itu prinsipnya Islam. Membebaskan. Kok ada Islam malah membelenggu, mengungkung, ada yang salah dalam pemahaman kita atau cara kita menerapkan Islam. Atau jangan-jangan kita sendiri yang membelenggu diri kita sendiri. Karena prinsip dasarnya Islam itu liberty, membebaskan. Ya tauhid itu sendiri kan sifatnya membebaskan. Dan egaliter, persamaan. Tauhid itu kan juga sangat persamaan. Tauhid itu kan isinya cuma dua, hidup ini, kholik sama makhluk. Semua yang bukan makhluk, semua yang bukan kholik pasti makhluk. Dan sebaliknya juga begitu. Aku dan dia dan engkau dan semua manusia yang lain itu sejajar semua. Semuanya makhluk. Di atas itu baru ada kholik. Tidak boleh ada makhluk yang lain kita taruh di atas kita. Itu lawannya tauhid, namanya syirik. Jadi persamaan itu justru ajaran dasarnya Islam. Equality itu justru nyawanya ajaran Islam. Dan yang ketiga, persaudaraan, fraternity, brotherhood. Kita semua saudara. Nabi itu zaman itu kan sering mempersaudarakan antara muhajirin sama ansor, antara budak sama yang merdeka. Banyak sekali kerjaannya Nabi mempersaudarakan. Lawannya kita hari ini. Hari ini kita sering nyari musuh. Yang sudah saudara kita anggap musuh. Hari ini kita ngomong aja gak berani, khawatir dilaporkan. Iya, lo itu menunjukkan kita gak saudara lagi. Kalau sesama saudara itu kan ya, saya bilang di permaafan kemarin, no sorry, no thank you. Itu formalisme dalam pergaulan, sorry dan thank you itu. Kalau kita sudah saudara, ada saudaranya salah ya dimaklumi, kalau ada space-nya ya dimaafkan, kemudian diluruskan kalau keliru. Tidak pakai terima kasih, tidak pakai maaf. Wong sama saudara. Sekarang kita ngomong aja kan takut keliru. Begitu keliru urusannya polisi. Orang bilang, maaf saya salah ngomong, saya khilaf, tidak peduli pokoknya salah. Salahmu sendiri tidak ikut kelompokku. Kalau ikut kelompokku tak maafin. Kalau beda kelompok tidak, kamu pokoknya keliru. Kan kita mentalnya begitu hari ini. Tidak ada brother. Nabi capek-capek membangun persaudaraan. Kita dengan santainya mecah-mecah. Bikin hijab sendiri antar saudara. Nah itu sebenarnya di antara kritiknya Cokro. Islam itu tidak. Dia liberty, equality, dan fraternity. Tiga komponennya sosialisme. Terus. Ini tadi yang saya bilang. Apa sih yang salah dari Marx? Katanya Cokro, kesalahannya Marx adalah mengingkari Tuhan dan fokus hanya pada materi. Dan itu pasti bukan kita. Katanya Marx, agama itu hanya untuk mengalihkan perhatian kelompok budak, kelompok buruh. Jadi agama itu sumber masalah. Padahal dalam Islam tidak begitu. Agama itu sumber solusi. Jadi kalau hari ini agama sering jadi sumber masalah, posisi kita kayak kelompok Marx dan kawan-kawan justru memposisikan agama jadi sumber masalah. Harusnya agama itu sumber solusi. Ada masalah, kita lari ke agama. Kira-kira apa jawaban agama? Hari ini sebaliknya. Agamanya yang jadi masalah. Nah terus kita larinya kemana? Ya kan? Maksud larinya ke kalmat. Jadi dikritik oleh Pak Cokro. Jadi enggak, kalmat keliru. Kita enggak mungkin ngikut kalmat. Karena kita percaya Tuhan. Tidak sekedar sebagai pelarian. Kalau di Marxismenya Marx, Tuhan jadi pelarian belaka. Nah, justru Islam itu solusi dari kolonialisme, dari penjajahan. Solusi dari feodalisme. Karena Islam mengajarkan kesetaraan, persaudaraan, dan kebebasan. Nah, ini gagasan itu rasanya kayak gagasan hari ini. Aktual sekali. Ya memang beberapa kalangan kan menghidupkan lagi cara berpikir seperti ini. Meskipun jauh sebelumnya ternyata para founding father-nya Indonesia sudah punya gagasan-gagasan jernih semacam ini. Makanya rugi kalau kita melewatkan mereka. Banyak mutiara yang bisa kita ambil dari mereka. Terus, nah, ya karena meskipun mengkritik Marx, bukan berarti karena Marx kan mengkritik kapitalisme. Bukan berarti terus pro-kapitalisme. Cokro tetap juga anti-kapitalisme. Kenapa? Kapitalisme itu pasti tidak Islam. Buktinya apa? Islam antipati terhadap yang namanya riba. Riba itu bahasa kasar dari mengambil keuntungan dari orang yang tidak berdaya. Tidak punya jalan lain. Karena dia sedang butuh. Itu kan bahasa kasarnya riba. Yo, nanti debatlah itu hari ini tentang apa bank itu riba. Itu urusanmu, debat dewe. Tapi yang jelas, sosialisme versi Pak Cokro, dia mengkritik praktek-praktek penghisapan, penindasan, memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan kita. Kalau bahasa agama, kezoliman di level apapun itu dikritik habis-habisan oleh Pak Cokro. Dan Islam anti kapitalisme. Contoh paling kelihatan adalah ketika Nabi menyuruh membebaskan para budak. Bukti paling nyata dari penghisapan, penindasan, penzaliman pada manusia itu kan fenomena yang disebut perbudakan. Manusia bisa diperjualbelikan. Yang beberapa waktu lalu dipraktekkan oleh kelompok ISIS itu kan, yang ada pasar budak. Tawanan-tawanan perang yang dijual. Jadi perempuan-perempuan dijual, tinggal beli. Punya uang berapa kamu? Ya, besarnya uangmu menentukan kamu beli yang tipe apa. Kan begitu. Oh, itu atau jangan-jangan kamu suka yang kayak gitu. Kalau mengandalkan pendekatan personal enggak mampu saya, Pak. Beli aja lah. Nah, jadi itu fenomena perbudakan ini kan jual beli manusia. Dan oleh Islam via Nabi Muhammad ditentang habis-habisan. Bahkan secara bertahap dihapuskan. Kalau ada kesalahan tertentu, perilaku-perilaku menyimpang tertentu, di antara dendanya, kalau di Islam kan banyak itu, membebaskan budak. Karena memang Islam anti penindasan. Dan kapitalisme itu sifatnya menindas. Oke, ya silahkan kamu analisis sendiri, Indonesia hari ini itu kapitalis apa bukan. Itu diskusi yang lain. Kapan-kapan kita, kalau ada waktu ya kita ngomong. Mungkin di Adam Smith atau di siapa kita ngomong kapitalisme. Seperti apa. Meskipun katanya Fukuyama tidak bisa. Sudah selesai kapitalisme itu. Selesai dalam arti tidak akan ada perkembangan selanjutnya. Akan terus kapitalis. Kalau sudah kapitalis itu sudah the end of history. Akhir sejarah kita. Jadi yang bisa mengakhiri kapitalis cuma kiamat. Jadi wong yang mengkritik kapitalisme juga masuk dalam sistemnya. Jadi agak susah keluarnya, jadi ya sudah. Nah, ya kapan-kapan lah kita ketemu sama Fukuyama dan kawan-kawan. Oke, terus. Nah, sekarang kita lihat di salah satu tulisannya Pak Cokro bilang, ngapain sih harus bikin sosialisme versi Islam? Karena Islam itu pasti bagus kayak tadi. Misalnya, dari definisinya saja, sosialisme cara Islam, itu tujuannya ya di kata-kata Islam itu sendiri. Yang pertama, aslama, pasrah, tunduk. Jadi sosialisme Islam membentuk masyarakat yang beriman, yang patuh, yang tunduk pada perintah Tuhan-Nya masing-masing. Jadi bikin orang yang percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan itu bikin manusia optimis. Ketundukan pada Tuhan itu bikin manusia kuat. Karena manusia itu kalau mengandalkan dirinya sendiri, dia akan ketemu hakikat dirinya sebagai orang yang lemah. Kenapa? Manusia hanya bisa mengendalikan proses tapi tidak menguasai hasil. Itu kan lemah. Kamu belajar tidak jaminan pinter. Kamu kerja tidak jaminan kamu kaya. Ini kan kamu tidak menguasai hasil. Maka untuk tetap bikin kamu optimis, kamu butuh Tuhan. Butuh kepasrahan, butuh ketundukan. Kita orang yang berjuang kehilangan Tuhan itu gampang putus asa. Kenapa? Karena gagal itu di depan mata. Kalau sukses, jauh dari pandangan. Jadi lebih mudah gagal daripada sukses, orang manusia itu lemah. Kalau enggak punya Tuhan, oh kita sudah walau alam bisawab sejak lama. Kamu ngaca aja kan, kalau enggak ingat Tuhan mungkin kamu sudah putus asa. Iya kan? Tapi tenang aja, masih ada Tuhan. Meskipun kayak gini, insya Allah kan gitu. Jadi oke, terus yo pikirin dhewe. Jadi aslama. Jadi menguatkan manusia dengan cara pasrah pada Tuhan. Terus salima. Salima itu selamat. Dirinya selamat dan menyelamatkan, itu Islam. Islam pasti tidak merusak. Karena dari kata-kata dasar agamanya saja dia salima. Kalau ada orang Islam yang rusak, perlu dipertanyakan nama agamanya. Sampean Islam beneran apa enggak, kok bikin susah terus. Ya. Loh, Nabi kan bilang, cirinya orang Islam itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau orang merasa aman dari perilakunya dan juga dari mulutnya. Kalau orang takut deket-deket sama kamu, jangan deket-deket dia, suka menyakiti, ngomongnya aja nyelekit. Islammu perlu dipertanyakan. Karena orang Islam itu makna katanya saja sudah menyelamatkan. Kemudian salmi atau silm, silmi, ada silmi di sini. Kalau silm itu artinya kedamaian atau kerukunan. Jadi tidak usah bilang Islam itu cinta damai loh. Loh, Islamnya sendiri artinya sudah damai. Jadi dari kata-katanya saja. Dengan sosialisme Islam, Pak Joko ingin Islam itu orangnya tunduk patuh pada Tuhan. Menyelamatkan. Dan dia sendiri juga selamat. Kemudian cinta damai. Karena kita rukun. Ya kan, bareng-bareng rukun dengan damai. Dan yang terakhir sulam. Sulam itu artinya tangga atau sulami. Maksudnya tangga apa? Orang Islam itu yaumuhu khairun min amsi. Dia selalu naik kelas, semakin baik, semakin baik. Berarti apa? Ndak sombong, ndak merasa dirinya sudah baik. Sudah final. Tapi ingin meningkat terus dari kata-kata Islamnya. Jadi aslam, salim, silem atau salmi dan sulam. Itulah Islam. Dari akar katanya sudah menunjukkan itulah karakter agama kita. Agama yang penuh ketundukan, penuh keselamatan, penuh kerukunan, kedamaian dan ingin selalu lebih baik dan lebih baik. Jadi itu di salah satu tulisannya Pak Jarko bilang sosialisme cara Islam itu targetnya ke sana. Jadi tidak merusak. Yang ditentang praktek-praktek anti ketundukan, anti keselamatan, anti kedamaian dan seterusnya. Jadi tujuan dari sosialisme Islam itu empat itu. Di salah satu tulisannya Pak Cukro. Terus dasarnya, nah ya, karena yang digagas sosialisme Islam, ya dasarnya banyak dari Al-Quran. Yang pertama, ayat bahwa manusia itu hakikatnya satu. Kanan nasu ummatan wahidah. Jadi manusia itu hakikatnya umat yang satu. nas loh ya kalimatnya, enggak cuma muslim, enggak cuma Islam. Kita semua sesama manusia itu hakikatnya kan sama, podo-podo menungsane kalau bahasa Jawa. Umat yang satu. Jadi fitrah kita itu fitrah untuk bersatu. Bareng-bareng memakmurkan bumi. Itu dulu yang dibekalkan oleh Allah di Lauhil Mahfudz pada Nabi Adam. Ketika wa'allama Adamal asma'akulaha. Rahasia kehidupan di bumi secara perennial abadi itu beberapa. Yang disebut Al-Quran itu. Wakanan nasu ummata wahida. Manusia itu umat yang satu. Jadi kalau engkau menyakiti orang lain, sebenarnya engkau sedang menyakiti dirimu sendiri. Karena kita makhluk yang sama, manusia yang sama. Bahkan sesama muslim Nabi bilang, kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Jadi aku dan kamu itu satu tubuh. Ya mungkin aku kepalanya, kamu yang bagian telapak kakinya apa bagian. Loh, tapi kalau telapak kaki kena duri, yang pening duluan kan kepala. Mana ada kaki pening? Kan enggak ada. Yang ada kepala yang pening. Karena kita satu tubuh. Hari ini umat Islam itu seandainya satu tubuh, itu tangannya mukuli sendiri kepalanya. Nyewer telinganya sendiri, nyopoti giginya sendiri. Itu yang terjadi hari ini. Jadi kita menyakiti diri kita sendiri. Kalau filosofinya Al-Quran lebih tinggi lagi, bukan cuma sesama muslim, sesama manusia juga begitu. Kalau kita bunuh-bunuhan sesama manusia, itu sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Wong kita kalau jasadil wahid. Kita itu kayak satu tubuh. Kalau kamu membuli temanmu, itu sebenarnya kamu sedang menyakiti dirimu sendiri. Kalau kamu melecehkan temanmu, itu sebenarnya kamu sedang melecehkan dirimu sendiri. Nah, itu visinya. Maka Islam membangun kebersamaan bahwa kita itu satu. Mbok jangan egois, nyari enaknya sendiri, nyari nyamannya sendiri. Banyak saudara-saudara kita yang sengsara loh. Itu banyak dikritikan oleh Pak Cokro terhadap kelompok feodal. Terus, Al-Quran juga mengajak perdamaian, persatuan, dan saling kenal. Ya Al-Hujurat lah, ayat paling terkenal itu kan, yang biasa kita pakai untuk menjustifikasi bahwa pacaran itu ada dalilnya. Itu kan ayat itu, waja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arufu. Ya, jadi makanya pacaran itu kalau pakai ayat itu jangan satu suku. Loh iya, karena ta'aruf itu su'uba wa qabaila, jadi kabilah beda. Ya, apalagi satu kelas. Oke, ya. Enggak seru. Masa emangnya enggak bisa yang lain? Adanya ya cuma itu, Pak, satu kelas. Oke. Jadi Allah memang secara fitrah menciptakan karakter ras yang namanya manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Su'ubau wa qabaila. Tujuannya apa? Ya biar saling kenal, saling komunikasi, saling kerjasama. Kalau seragam itu mungkin tidak ada minat untuk mengenal, itu mungkin lebih kecil. Kalau beda-beda, lo itu kok gitu ya? Maksudnya apa ya? Terus saling komunikasi, lo sampean kok begitu, maunya apa kan bisa. Tapi kalau seragam, alah ya podo wae, kaya aku wingi mesti. Sama aja, kalau sama aja semangat untuk ta'aruf mesti lebih kecil. Tapi kalau beda, semangat ta'arufnya lebih besar. Rasa ingin tahunya kan, manusia itu punya rasa ingin tahu. Maka oleh Allah biar manusia ini kompak, dibikin beda-beda. Biar saling sapa, saling ingin belajar. Cuma hari ini manusia itu begitu beda, sering-sering anggap yang lain itu musuh, saingan, kompetitor. Akhirnya su'ubawa qabailanya enggak jadi ta'aruf. Lita'arofunya enggak jadi, saling bermusuhan. Lita'bahu itu saling benci-membenci. Itu yang terjadi. Maunya kelompokku sendiri, rasku sendiri, yang jenisku sendiri yang harus survive. Jadi Al-Quran maunya husnudzon, kitanya suudzon. Gitu loh. Al-Quran bilang sifat dasar manusia itu baik, kita ikut beberapa filosof barat yang bilang bahwa sifat dasar manusia itu jahat, saling memangsa. Jadi kita sebenarnya secara enggak sadar mendukung teori-teori jahat tentang manusia. Karena kita sendiri jahat. Oke, jadi yang kedua itu ya, dasar sosialisme Islam. Maka ingat-ingatlah, kita butuh ta'aruf. Setelah ini boleh kalau ada yang mau ta'aruf. Iyalah, masa sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan cuma lirik-lirikan aja. Oke, terus yang ketiga dari hadis. Itu kan ada hadisnya Nabi, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Ndak Arab, ndak Arab itu ndak masalah. Manusia itu egaliter, manusia itu setara. Sama-sama manusianya. Ndak ada yang lebih utama, Arab atau bukan. Kalau diterjemahkan ke Indonesia mungkin Habib atau enggak Habib sama saja. Sama-sama manusianya. Orang tidak jadi lebih mulia dengan status kearabannya, kehabibannya, kejawaannya, kesumateraannya, kejakartaannya, enggak. Yang bikin lebih mulia itu takwanya. Kan itu hadisnya Nabi. Jadi dasar sosialisme Islam itu ya, itu tadi antara lain. Kita sama-sama manusianya. Tidak ada yang lebih utama. Takwa itu kan perilaku lahir batin kita. Menjalankan yang baik-baik, menjauhi yang buruk-buruk. Berarti apa? Itu yang membedakan. Bukan Arab atau tidaknya. Maka berlomba-lombanya di situ. Tidak usah peduli sama perbedaan-perbedaan yang sifatnya fitrah, niscaya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, ya dasarnya adalah hadisnya Nabi yang artinya Allah hanya satu. Manusia itu sebenarnya hakikatnya satu dan agama itu hakikatnya juga satu. Semuanya sumbernya memang satu, yaitu Allah. Jadi Tuhan satu, manusia itu satu, agama itu satu. Istri juga satu. Boleh nambah tapi satu aja. Kalau masih kurang ya nambah lagi satu. Oke, pokoknya siji. Ya. Sama kayak istrinya cuma satu di Jogja, satu di Surabaya, satu di Jakarta. Ya. Oke. Itu maunya Nabi, kita ini satu level, sama-sama manusia. Sumbernya dari Allah yang satu. Agama juga begitu. Hakikatnya agama itu satu. Ajaran agama itu satu. Jadi ini dengan dasar ini menurut Pak Cokro, Islam itu sosialis. Bukan kompetisi siapa yang kuat dia yang menang. Kayak versinya kapitalisme. Bukan siapa yang mampu dia yang bisa menguasai, enggak begitu. Karena kita orang manusia yang sama, di level yang sama, harus kerja sama. Manusia memang secara fitrah beda-beda, maka harus kerja sama. Itulah dasar dari sosialisme Islam. Terus, nah, ada ilustrasi yang dipakai oleh Pak Cokro. Kalau enggak percaya Islam itu mengajarkan sosialis, ada tiga contoh. Coba dilihat bagaimana beberapa ajaran Islam itu baunya sangat sosialis. Yang pertama apa? Jumatan. Yang kedua Idul Fitri. Dan yang ketiga haji. Itu kan maknanya sangat sosialis. Ya kan? Egaliter. Bahkan nanti di beberapa konsep sosialisme religius, sosialisme Islam kayak di Ali Sariati itu, rukun Islam yang lima itu tiga-tiganya sifatnya sangat sosialistik. Sahadat, syahadat itu kan tauhid. Tadi saya bilang, tauhid itu kan konotasinya egalitarian. Ya kan, egaliter. Karena semua makhluk sama, karena di atas makhluk hanya ada Allah. Sholat, sholat itu utamanya adalah jamaah, kebersamaan. Dan dalam sholat, egaliter kan? Apa ada sholat itu terus? Yang depan bagian Pak Lurah ya, ditulisi jatahnya Pak Lurah kan tidak ada. Ya siapa aja datang, mau paling depan ya boleh, di belakang juga boleh, yang datang belakangan enggak. Saling mempersilahkan ke depan. Ya kan? Saya enggak tahu kalau di mana-mana orang antri itu rebutan, kecuali sholat. Kalau sholat itu ada lowong, mesti gini, silakan, silakan. Ya. Enggak ngerti aku, padahal orang harusnya rebutannya di situ. Tapi kalau ngantri tiket film, yo kita maunya cepet-cepetan. Ngantri apa saja maunya cepet-cepetan. Macet juga kita maunya cepet, kecuali sholat. Kalau sholat itu ada lowong itu, silakan deh. Di sini juga silakan deh. Wong tinggal melangkah segitu aja loh si emane. Tapi ya kita selalu begitu. Padahal itu contohnya Nabi melatih egalitarian kan, kita sejajar, setara. Yang rapet dong, disuruh rapet sampai diibaratkan kakinya nyenggol, pundaknya saling bersentuhan. Ya itu simbolisme, enggak harus dipecet beneran. Kakinya diinjak beneran nanti. Ya. Nanti bisa tawuran gara-gara injek-injekan itu kan. Itu kan simbolismenya yang lurus, yang rapat kan gitu. Ya meskipun enggak harus lurus terus dilihat. Lurus, lurus kan sering begitu dia. Enggak, ya penting dirasakan sudah lurus ya sudah. Menunjukkan keguyupan, kebersamaan kan itu maunya. Itu kan karakter sosial. Apalagi yang ketiga zakat, apalagi zakat. Kepedulian sosialnya sangat terasa. Puasa, puasa itu kan latihan. Kita merasakan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Yang untuk makan saja susah. Itu kan bau sosialnya luar biasa. Apalagi haji. Haji kostumnya saja sudah tidak ada bedanya antara presiden sama gelandangan. Podo. Pakai baju ihram. Itu kan konotasi sosialnya kuat. Jadi simbolisme ibadah dalam Islam itu ternyata orientasinya tidak cuma vertikal, tapi juga horizontal. Jadi tidak cuma dituntut tanggung jawab untuk dekat sama Allah, ibadah, tapi juga tanggung jawab untuk ngopeni alam semesta kita sebagai khalifah. Dan itu yang oleh Pak Cokro disebut sebagai sosialisme Islam. Jadi sosialisme di tulisan lain menyebutnya sosialisme cara Islam. Bukan sosialisme barat yang diislamkan. Oke, karena nanti ada beberapa kajian kontemporer tentang islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu itu kan kebanyakan teori barat yang diislamkan. Atau teori Islam yang dibaratkan. Kalau di Pak Cokro tidak begitu. Sosialisme Islam itu, yo ajaran Islam itu sendiri. Tidak usah diowah-owahi, coraknya sudah sangat sosialis. Itu namanya sosialisme Islam. Terus, ada dua pilar sosialisme Islam. Pilar yang pertama, kedermawanan. Omong kosong, kalau orang ngomong sosialisme, ngomong persaudaraan, kebersamaan, kalau tidak ada kedermawanan. Kita saudara ya, kita manusia yang sama kita, tapi terus pelit, tidak ada gunanya. Gunanya kesadaran egaliter, kepedulian, persaudaraan, itu kan untuk biar kita mudah berbagi. Tidak ada yang satu sangat senang, yang satu sangat susah, kan arahnya ke situ. Tidak sekedar merasa kita manusia yang sama, tapi juga berbagi kesedihan dan kesenangan yang sama. Di antara jalannya kedermawanan. Harus ada kedermawanan. Kalau tidak ada kedermawanan, yang tadi diomongkan di depan semuanya itu omong kosong. Kedermawanan itu kerelaan setiap orang untuk berbagi dengan apa yang dia miliki. Kalau di Quran kan bahkan Kamu belum disebut bertakwa kalau belum memberikan yang kamu cintai. Jadi bukan sesuatu yang sudah bekas. Jadi bukan hanya mantan yang dikasihkan ke orang lain, tapi lebih afdol lagi yang masih dicintai. Jadi kalimatnya Al-Quran kan begitu. Oh, belum disebut bertakwa sebelum memberikan tunfiku mimma tuhibbun. Jadi kalau ingin jadi orang mulia, berikan yang kamu cintai. Itu kalau yang dikasih mau lo ya. Kadang-kadang kamu cinta tapi yang lain dikasih enggak mau. Kayak gitu aja dikasih, Pak. Oke. Barang maksudnya, bukan orang. Nanti kamu orang. Terus, jadi kedermawanan. Kenapa sih kedermawanan itu karakter dari sosialisme Islam? Karena dalam kedermawanan, yang pertama orang bisa menaklukkan egonya. Mengorbankan dirinya. Tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok. Ciri paling gampang. Kalau ada orang teriak-teriak, ceramah, nasihati orang, maksa-maksa orang untuk kita harus cinta tanah air, kita harus peduli sesama, tapi dia sendiri gak dermawan. Ceramah toh, ayo, nyumbang, nyumbang, ngumpul semua. Lah sampean gak nyumbang, lu saya kan panitianya. Doa itu kan. Iya. Yang lain disuruh dermawan, dia ngakune panitia. Oke. Nah, itu menunjukkan bahwa kita enggak cuma ngomong loh. Egalitarian itu ada efeknya, rela berkorban untuk yang lain. Enggak harus saya duluan. Kepentingan saya dipending dulu, nanti kita seneng bareng-bareng. Nah, itu semangat kedermawanan. Bisa sih saya beli mobil yang terbaru, edisi paling baru, enggak lah. Edisi di bawahnya dikit, yang sebagian kasih saudara-saudara yang mungkin cuma butuh sepeda, ontel, mungkin cuma butuh. Nah, itu kedermawanan namanya, kepedulian sosial. Ya, meskipun bukan konyol, bukan altruis. Kalau altruis itu dirinya sengsara, orang lain yang bahagia, enggak begitu. Nah, itu namanya konyol. Bahagia ya bareng-bareng. Gitu loh. Susah, ya jangan terlalu jauh jaraknya. Ya memang ada orang tertentu ya sumpek, tapi ya enggak usah jauh-jauh lah jaraknya. Kita berbagi dikit, biar mereka juga merasakan hidupnya lebih bahagia. Seperti kita juga lebih bahagia dengan yang kita miliki, dia dengan yang kita kasih lebih bahagia. Rasa itu kan tidak kuantitatif, tapi kualitatif. Kita sama-sama lebih bahagia meskipun jenisnya beda. Terus yang kedua, berbagi kesejahteraan itu pasti. Terus membantu orang, kalau kita berbagi itu membantu orang meningkatkan self esteem, harga diri orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terpinggirkan. Bahwa mereka ini juga masih eksis loh, masih kita perhatikan, masih kita anggap manusia, makanya kita bantu. Sehingga dia tidak mengutuk kemiskinannya. Dia tidak merasa hina dengan dia miskin. Itu pahala luar biasa. Betul. Jadi mengorbankan kepentingannya untuk orang lain. Yo, misalnya kamu punya teman satu kos. Kamu punya pacar, dia tidak punya. Yo, enggak harus tiap malam minggu kamu apel lah. Dari satu bulan mungkin satu minggu kamu sama temanmu itu yang satu. Kasihan dia tiap malam minggu sendirian. Misalnya, itu kan berbagi. Dia merasakan malam minggu tidak sendiri, meskipun hanya satu minggu, kamu juga meskipun terkurangi satu, tapi kan di minggu yang lain kamu bisa sama dia. Itu contoh kedermawanan. Oke, jadi mengorbankan milikmu sedikit meskipun yang kamu cintai, kan begitu. Oke, ini loh hakikatnya kedermawanan itu. Jadi dermawan itu bukan kok terus rata. Orang semuanya punya 10.000, bukan begitu. Bukan sama rata katanya Pak Cokro, tapi sama rasa. Itu loh. Kalau kamu bahagia, ya mbok kamu bikin yang lain yang sedang tidak bahagia itu bahagia. Meskipun kadar kuantitas bahagianya beda. Kalau kamu bahagianya punya mobil baru, tetanggamu itu mungkin hanya punya sepeda ondel baru sudah bahagia. Mbok kamu berbagi dikit. Itu lo maunya. Jadi hakikatnya kedermawanan itu bukan ratanya, tapi rasanya. Kalau sedang susah, ya susah bareng-bareng. Meskipun mungkin level susahnya beda. Kesulitan yang ditempuh beda. Sedang senang juga begitu. Jadi, yang dilahirkan adalah sama rasa. Kita senasib ya, kan begitu. Oke, terus. Pilar yang kedua, kalau tadi kedermawanan. Yang kedua, persaudaraan. Jadi sosialisme itu omong kosong kalau tidak ada persaudaraan. Kalau menganggap rival, kita tiap hari menganggap yang lain saingan. Kalau di Pak Cokro disebut, kata dasar sosialisme itu dari bahasa Latin socius, bahasa Belanda makker, bahasa Indonesianya sahabat, teman, bahasa Jawanya konco, bahasa Arabnya sohabah. Jadi pertemanan. Makanya Nabi sama sahabatnya itu sangat egaliter. Tidak disebut murid, tidak disebut santri. Santri-santrinya Nabi, misalnya Abu Bakar, Umar, kan tidak begitu. Sahabat-sahabatnya Nabi. Egaliter. Makanya oleh Pak Cokro disebut sosialis Islam itu. Jadi pertemanan dasarnya itu persaudaraan. Saya bilang tadi, kalau saudara kan mudah. Apa-apa lebih enak. Kalau memberi sama saudara itu kan tidak berat. Tapi kalau ke orang lain kita beratnya luar biasa. Oke, terus ya zaman dulu katanya Pak Cokro ini baru geser ke Islamnya. Jadi zaman dulu sosialisme ini, misalnya zaman Nabi, itu sukses luar biasa. Kenapa? Semangatnya semangat agama. Agama itu kan menyentuh dasar emosi kita. Cuma belakangan gerakan-gerakan sosialis, katanya Pak Cokro, mulai meninggalkan agama. Apalagi yang basisnya Marx dan kawan-kawan. Hasilnya apa? Jadi materialistik. Hitung-hitungan materi. Siapa yang dapat lebih banyak. Jatuhnya yang seperti kita saksikan. Jungkir baliknya sosialisme. Runtuhnya banyak negara komunis. Kenapa? Kehilangan visi Tuhannya. Kehilangan visi agamanya. Padahal justru sejak awal kan tadi Pak Cokro mengingatkan. Perekat yang paling kuat bagi orang yang beragama itu agamanya. Yang bisa sangat menggerakkan orang yang beragama loh ya, yang percaya sama agamanya, itu agamanya. Maka agama harus jadi sumber solusi, jadikan dia kekuatan. Jangan sebaliknya, saya bilang tadi, agama sering jadi sumber masalah. Dia jadi blok bagi pengembangan diri kita, dia jadi penghalang. Kita salah memposisikan agama. Dulu gerakan-gerakan sosialis yang dilakukan oleh para nabi itu sukses. Kenapa? Dasarnya agama. Ya kayak sosialisme yang digagas oleh Pak Cokro. Jadi kelirunya di situ katanya Pak Cokro. Jadi persaudaraan dasar yang kedua. Baik kedermawanan atau persaudaraan basisnya agama. Makanya disebut sosialisme Islam. Kenapa Islam? Indonesia 90% Muslim. Kalau ingin berjuang membebaskan diri dari penjajahan Belanda, yang Muslim kompak aja, perjuangan sudah 90% sukses. Tinggal beberapa yang lain. Kan itu logikanya Pak Cokro. Jadi kalau ini bisa dimanfaatkan, ini kekuatan yang luar biasa. Sebenarnya logika ini bisa kita pakai hari ini. Cuma sayangnya kita sudah terlanjur fragmentasinya luar biasa. Kita pecahnya terlalu banyak. Jadi ngumpulinnya pelan-pelan satu-satu. Yo, disadarkan mau, cuma yang menyadarkan harus dari kelompokku. Kalau dari kelompok yang lain gak mau, yang lain sesat semua. Logika kita kan begitu sekarang. Itu yang agak susah kita bersatu lagi. Terus, baru setelah itu ada isu patriotisme nasionalisme. Katanya Pak Cokro, mbok berpikirnya jangan sempit. Nasionalisme itu termasuk juga patriotisme adalah satu perasaan yang sangat mulia dalam pandangan Islam. Sebagaimana diuswahkan oleh Nabi yang suci kepada kita. Jangan ditabrakkan nasionalisme sama Islam. Itu dua hal yang tidak kompatibel. Nabi itu sangat mencontohkan cinta tanah air. Bahkan Nabi setelah hijrah ke Madinah aja masih terbayang-bayang Mekah, tanah tumpah darahnya yang awal. Manusiawi, naluriah, dan tidak harus dipertentangkan. Akan tetapi nasionalisme dan patriotisme kita tidak boleh menjadi sebab bencinya serta saling bermusuhan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Cinta kita pada Indonesia tidak harus jadi ancaman bagi negara yang lain. Karena yang satu hendak menaklukkan atau merusak hak yang lain. Karena kenapa enggak boleh begitu? Karena nasionalisme dan patriotisme tidak boleh menjadi rintangan jalan menuju cita-cita monoteisme, monohumanisme. Jadi Pak Cokro ini ingin dengan sosialisme Islamnya nanti yang diwarnai oleh nasionalisme patriotisme muara akhirnya kalau pakai istilahnya sendiri monoteisme dan monohumanisme. Jadi keyakinan pada Tuhan yang Esa dan manusia yang satu. Jadi manusia yang bersatu di level kemanusiaan. Lawannya, kalau umat Islam, kalau manusia tidak nyampe di terminal monoteisme dan monohumanisme, pasti dia ada di terminal namanya kemusyrikan. Kalau kita tidak bertauhid, tidak menomorsatukan Tuhan, itu kan nama lainnya musyrik. Tidak menganggap manusia sama, tapi manusia itu seterata, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, itu pasti musyrik. Kenapa? Ada yang diletakkan di atas makhluk selain Allah. Pasti musyrik juga. Jadi targetnya adalah monoteisme, monohumanisme. Kalau tidak begitu, musyrik. Oh, ini memahaminya harus pelan-pelan. Kalau dijelaskan enak sekarang paham. Nah, dipraktekkan pening kamu. Ya. Jadi, sosialisme menuju cinta tanah air sampai pada terminal akhir monoteisme, monohumanisme. Kalau tidak begitu Islam kita tidak utuh. Karena itu menunjukkan kita masih musyrik. Nasionalisme dan patriotisme adalah tanda-tanda hidupnya satu umat. Kalau kita tidak punya patriotisme, tidak punya nasionalisme, keterikatan, ketergantungan pada nation kita, alamat umat ini mati. Indonesia bubar. Kalau ini tidak ada, tumpah darah kita selesai. Maka ini harus ada dari prasyarat. Inilah wadahnya. Monggo diisi, tapi jagalah wadahnya. Kalau wadahnya sudah kita pecah, kita bubarkan, mau diisi apa aja tidak akan bisa. Maka hati-hati. Isi bisa macam-macam, tapi wadah jangan dirusak. Kalau wadahnya kita rusak, diisi apa aja tidak ada gunanya, pasti bubar. Nah, cinta tanah air, patriotisme itu termasuk wadah. Jadi hati-hati. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Dia jadi Ika karena ada wadah yang sama. Kalau wadahnya kita pecah, tinggal Bhinnekanya ya lari ke sana kemari. Tidak ada ikatannya lagi. Maka dia adalah tanda-tanda hidupnya suatu umat. Dan untuk menuju ke sana, syaratnya adalah kemerdekaan nasional. Wadahnya siap, kita merdeka, baru kita isi. Sedang kemerdekaan nasional, wajib kita capek sebagai salah satu syarat menjalankan Islam. dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kalau wadahnya beres dan kita bebas milih isi, bebas milih isi itu kan kemerdekaan itu, kita gak diatur-atur orang lain, ya sudah, terus kita bisa ngisi, termasuk menjalankan syariat Islam. Logikanya jangan dibalik-balik. Mana wadah, mana isi, mana penghalang. Jangan yang isi dianggap wadah, penghalang dianggap isi, dan seterusnya. Nanti kita salah tafsir. Terus, lagi pula, apabila kita tidak memiliki kemerdekaan nasional, kita tidak akan memiliki daya dan upaya untuk mencapai cita-cita kesatuan umat manusia. Jadi, kalau kita tidak merdeka, tidak bebas mengisi diri kita sendiri, berarti kita masih belum beres. Tidak mungkin punya cita-cita lebih tinggi, termasuk cita-cita tertinggi, kesatuan umat manusia. Nah, itu patriotisme, nasionalisme. Ini kalimat-kalimat luar biasa yang dulu waktu kita sekolah kita percaya sekali. Kemudian waktu kita agak pinter mulai meragukan. Termasuk mahasiswa sama saya kuliah ini kan sok tanya terus jadi ragu sendiri. Sampai hari ini belum ketemu jawabannya. Nah, kita carikan jawaban dari Pak Cokro. Oke, jadi kalau bahasa yang populer kan hubul waton. Nasionalisme, bukan hubul waton lo ya. Kalau hubul waton beda lagi. Jangan diganti hubul waton minal iman itu. Oke, cinta tanah air bukan cinta perempuan. Oke, kalau itu tidak usah dilakukan sudah otomatis. Terus, katanya Pak Cokro, dia menegaskan lagi nih, mungkin jangan-jangan masih ada yang ragu. Islam sepertujuh bagian rambut pun tidak menghalangi dan merintangi kemajuan nasionalisme yang sejati. Tetapi sebaliknya malah memajukan dia. Nasionalisme yang dimajukan oleh Islam bukannya eng nasionalisme. Maksudnya nasionalisme yang sempit dan berbahaya. Tetapi yang menuntun kepada sosialisme berdasar Islam. Ya ini sosialisme yang menghendaki monohumanisme, persatuan manusia, dikuasai oleh satu yang maha kuasa, yaitu Allah, dengan lantaran hukum-hukum yang sudah dipermaklumkan kepada utusannya, Nabi penutup, Nabi Muhammad. Jadi, ya nasionalisme itu ya bahasa kasari, ndak, Islam ndak akan tabrakan dengan nasionalisme. Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah hadisnya sudah banyak yang menunjukkan itu. Bahkan kalimatnya, Islam sepertujuh bagian rambut pun. Saya itu kan sering ada istilah rambut dibelah tujuh itu kan. Nah, itu malah itu sepertujuh bagian, berarti kan satu rambut dibagi tujuh. Sampai segitunya, dia enggak bertabrakan antara agama dengan nasionalisme, bahkan mendukung, memajukan. Oke, jadi itu penegasannya Pak Cokro bahwa ndak, kita cinta tanah air itu bukan berarti terus ndak cinta Islam. Tapi cinta tanah air itu salah satu bagian manifestasi cinta kita pada Islam. Jadi dia tidak tabrakan. Meskipun nanti Pak Cokro di sini di titik ini ketika dia bilang dan kalau dikembangkan terus melahirkan monohumanisme dan monoteisme tadi, itu yang orang sering menyebut nanti larinya ke pan-islamis. Karena memang Pak Cokro maunya nanti yuk Indonesia aja 90% kalau umat Islamnya bersatu sudah kuat, nanti umat Islam di bagian dunia yang lain sudah satu nasib, bersatu semua, lahirlah kekhilafahan Islam yang luar biasa dalam tanda petik. Kenapa Pak Cokro maunya begitu? Karena bayangannya Pak Cokro, dia kan husnuzon. Islam itu rahmatan lil alamin. Pasti yang ada di kepala Pak Cokro bukan versi ISIS itu atau versi yang ngamuk-ngamuk itu. Jadi yang ada di kepala Pak Cokro pasti Islam ini kalau sukses semua dengan ajaran-ajarannya dan konsisten akan lahir benar rahmatan lil alamin itu. Dan yang lain enggak usah khawatir, yang non muslim juga enggak usah khawatir, aman. Karena dia rahmat. Tidak akan ada pemaksaan-pemaksaan. Tidak akan ada kekerasan-kekerasan. Karena karakter dasarnya Islam kan 4 tadi. Itu yang ada di kepalanya Pak Cokro. Sesuai situasi zaman itu. Terus. Nah, karena visinya tadi. Maka Pak Cokro banyak mengkritik primordialisme. Jawa merasa unggul dengan Jawanya. Merasa bahwa sesungguhnya orang Jawa itu adalah ras yang paling unggul di muka bumi ini. Hanya saja sekarang sedang tidak unggul. Ada yang begitu. Atau yang Sunda merasa, lo dulu peradaban itu dimulai dari Sunda. Indonesia dulu disebut Sundaland, jadi kita yang paling unggul. Atau mungkin Sumatera, Aceh merasa, kalau tidak ada Aceh, Indonesia itu sudah runtuh sejak dulu. Atau yang Sulawesi merasa, itu yang dikritik oleh Pak Cokro. Primordialisme. Kalau mentalnya masih begini, jangan mimpi. Cita-cita mulia macam-macam tadi bisa sukses. Atau itu kan zaman dulu begitu logikanya. Hari ini Jawa, Sumatera, Madura, Sunda silahkan kamu ganti dengan parpol juga boleh. Kamu ganti dengan kelompok ormas juga boleh. Kamu ganti dengan apapun model primordialisme juga boleh. Kalau bukan berarti orang gak boleh jadi Jawa, gak boleh jadi Sunda. Tapi identifikasi dirimu harus jelas ketika masuk ke ranah keindonesiaan. Aku Indonesia dulu, baru aku Indonesia yang Sunda, aku Indonesia yang Jawa, aku Indonesia yang Madura. Disitulah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinnekanya ada di Jawa, Sunda, Madura. Ikanya ada di Indonesia. Itu jalan paling simpel untuk menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika pada adikmu. Anak-anak SD, anak SMP itu kan sering bingung. Bhinneka Tunggal Ika. Macam-macam tapi kok satu. Macam-macam itu kan harusnya banyak. Kok satu? Ya cara paling simpel itu. Nah, identitas itu kan bisa. Kayak dirimu. Itu kan kamu ya adik, ya mahasiswa, ya. Kan macam identitas banyak. Jadi sebenarnya kan satu. Banyak tapi satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, banyak orang memperdebatkan ini sehingga dianggapnya aku yang dosen dengan aku yang bapak, dengan aku yang anak, dengan aku yang kakak, opo aku yang adik itu hal yang berbeda. Padahal hakikatnya satu. Oke, ini ya kayak ideologinya teman-teman ya. Agama sebelah yang Trinitas itu loh. Itu kan Trinitas itu sosoknya sama. Menyebutnya oknum atau agen. Tapi ada level dia yang Tuhan, ada level yang dia manusia. Sehingga disebut anak Tuhan. Kan itu logikanya semacam itu. Dan rumusannya Sutasoma, saya tidak tahu kemarin ada kitab kecil yang hubungannya sama Sutasoma. Kapan-kapan kita bedah. Yang Bhinneka Tunggal Ika itu arahnya ke situ. Orang itu ada identitas yang mengumpulkan, ada identitas yang memisahkan. Manusia ini akan damai kalau lebih banyak fokus pada identitas yang menyatukan. Dan biasanya lebih rumit hidupnya kalau fokusnya pada identitas yang memisahkan. Kalau kamu lebih melihat apa bedaku sama dirimu, itu biasanya kita susah jadi dekat. Tapi kalau melihat apa samaku dengan dirimu, kita bisa lebih dekat. Ya, pikiran itu kuncinya di situ. Sama yang lain juga begitu. Saya sering bilang bahwa kamu dapat apa itu tergantung pikiranmu. itulah yang kamu dapat. Contohnya gini, kalau kamu nganggap aku sebagai guru, kamu dapat manfaat guru dari aku. Kalau kamu nganggap aku sebagai musuh, kamu juga dapat manfaatnya musuh dari aku. Kalau kamu nganggap aku apa, manfaat dari situ. Tergantung dapat manfaat apa. Sama temanmu misalnya, kalau hanya kamu anggap teman, ya kamu dapat manfaat pertemanan dari dia. Tapi kalau kamu anggap dia temanku sekaligus guruku, kamu akan dapat manfaat teman dan manfaat guru dari dia. Nah, Indonesia ini banyak orang pikirannya negatif. Sehingga rasanya berat sekali untuk bersatu. Orang melihat yang lain sebagai musuh, maka dari saudara sendiri dia dapat manfaat permusuhan. Kapan-kapan ya saya menjelaskan ini, mungkin nanti di keindonesiaan, tentang identitas ini. Sudah diawali oleh Pak Cokro dengan kritik primordialisme. Orang susah memisah identifikasi antara dirinya dengan status dirinya yang lain. Diri kita ini kan banyak sekali identitas-identitasnya. Nah, banyak orang terjebak primordialisme. Ya ini sebenarnya bisa kamu pelajari, tidak cuma kondusif untuk dunia sosial, untuk dunia pribadi juga penting. Banyak orang yang terjebak oleh citra dirinya sendiri yang ada di pikirannya. Kamu kan sering merasa, saya ini anak gaul loh. Kamu merasa pokoknya kemana-mana orang melihatmu itu sebagai anak gaul. Padahal mungkin yang lain melihatnya tidak begitu. Tapi rasamu sebagai anak gaul, atau rasamu sebagai anak alim, atau rasamu saya itu mahasiswa aktivis loh Pak. Padahal mungkin yang lain melihatnya tidak begitu. Nah itu terjebak oleh citra diri, termasuk yang suku tadi, termasuk yang ormas tadi, dan lain sebagainya. Terus, isu terakhir yang saya angkat pendidikan. Pak Cokro banyak mengkritik, nanti ada yang istilah jahiliyah modern. Ya, saya tidak tahu masih laku apa enggak jahiliyah modern. Kalau mau bikin yang baru boleh, jahiliyah postmodern. Ya. Jadi Pak Cokro ini sebenarnya dia memprihatinkan sistem pendidikan. Ya nanti dari sini nanti lahir yayasan, beberapa yayasan pendidikan yang afiliasinya ke Pak Cokro, termasuk di Jogja kan ada sampai universitas segala, Cokro Aminoto. Ya, ada yang alumni sana. Oke. Jadi yaitu kalimat kegelisahannya, di kota-kota besar tampak kerusakan moral dan seterusnya, itu ada kalimat pelacuran segala dan macam-macam. Jadi moralnya rusak, sebabnya apa? Karena anak-anak muda tidak dilatih mengendalikan dirinya. Kita kebanyakan dalam pendidikan dilatih mewujudkan keinginannya. Coba dilihat, anak sejak SD, TK, pertanyaan pertama oleh gurunya biasanya, besok kalau besar mau jadi apa? Ya untungnya anak kecil jawabnya ngawur. Coba sudah lebih cerdas, mungkin mau jadi mantunya bu guru, mau jadi misalnya. Bisa jawab itu, ya cah cilik jawabnya pilot, dokter. Itu kan sejak kecil dilatih untuk mewujudkan keinginan, melampiaskan hasrat. Ya tidak keliru, tapi kalau tidak diimbangi ajaran mengendalikan diri, ajaran mengendalikan jiwa, ini bisa merusak mentalnya. Anak dilatih bermimpi, bercita-cita, melampiaskan keinginan, tapi tidak dilatih mengendalikan diri sejak awal. Nah itu diantara kegelisahannya Pak Cokro. Sehingga zaman itu menurut Pak Cokro melahirkan jahiliyah modern. Jadi anak muda cowok-cewek, wah sudah berdua-duaan. Zaman dulu berdua-duaan itu sudah mengerikan. Di jalan berdua, sekarang kan jarang kan jalan berdua, paling masuk kamar. Jadi gak terlalu mengerikan lagi. Kalau dulu gak boleh kamu jalan-jalan. Boncengan aja gak boleh. Kalau sekarang kan biar aman, Ya, semuanya dikasih istilah syar'i. Nah, sehingga kalau sudah syar'i enggak apa-apa. Saya kemarin ada yang bilang bahwa di puncak di Bogor itu kan ada istilah baru namanya ya prostitusi syariah. Enggak apa-apa, lokalisasi prostitusi syariah itu kalau kamu mau ngamar enggak boleh langsung ngamar, itu enggak syar'i. Di depan kamar ada penghulunya yang siap menikahkan, sudah ada saksinya. Jadi tinggal langsung masuk kamar sudah. Saya nikahi kamu sah masuk kamar. Ada tarifnya. Itu kan syar'i kan, enggak dosa, aturannya begitu kok. Nanti keluar kamar saya ceraikan, nanti malam saya mau nikah lagi sama yang lain. Itu bisa begitu. Itu kan sudah syar'i. Oke. Jadi kemasannya lebih syar'i, tapi sebenarnya karakternya masih jahiliyah. Ya. Coba di ya kalau kamu jeli coba cari banyak hal sekarang yang kemasannya sangat syar'i, tapi sebenarnya hakikatnya masih jahiliyah. Oke. Jahiliyah modern. Pak Cokro maunya mbok pendidikan karakter. Jangan salah, sekarang kita ribut pendidikan karakter. Puluhan tahun yang lalu Pak Cokro sudah menyebut itu lebih penting. Kalimatnya bagus, saya potong agak panjang. Kalau ada orang Islam mendirikan sekolah atau madrasah tinggi, pertengahan atau rendah dengan cuma memberi ganjaran, memberi pengajaran untuk kepandaian akal saja, tetapi dalam hatinya anak-anak tidak ditanamkan benih kemerdekaan dan benih demokrasi yang menjadi tanda kebesaran dan tanda perbedaannya umat Islam besar pada zaman dulu itu, dan di dalam hatinya anak-anak tidak pula ditanamkan benihnya keberanian yang luhur, keikhlasan hati, kesetiaan dan kecintaan kepada barang yang benar yang telah menjadi tabiatnya pergaulan hidup Islam bersama pada zaman dulu, dan murid-murid juga tidak diberi pengajaran yang mendidik kebatinan yang halus, keutamaan budi dan kebaikan perangai yang dulu telah membuat orang Arab, penduduk lautan pasir, menjadi bangsa tuan yang halus adat lembaganya dan menjadi tukang menanam keadaban dan kesopanan. Dan juga di dalam hatinya murid-murid tidak ditanam bijinya penghidupan yang soleh dan sederhana, sebagai dulu sudah menjadikan masyhur namanya umat Islam. Sekolah-sekolah yang hanya memberi kepandaian yang dingin, tidak hidup, dan akhirnya hanya menuntun kepada materialisme. Sekolah-sekolah yang demikian itu bagi umat Islam lebih baik tidak ada saja. Ngapain? Cuma merusak generasi. Nambah-nambahi beban agama dan negara. Meskipun pakai label sekolah unggulan, sekolah internasional, sekolah terpadu, macam-macam lah itu. Harus ada unsur-unsur itu yang lengkap. Itu tanggung jawab bangsa ini. Kalau tidak, generasi kita hancur. Ini sudah diingatkan sejak dulu. Cuma kan semakin kesini pendidikan itu semakin materialistik, semakin pragmatis. Orang sejak anaknya TK, ketika anak disekolahkan itu yang ada di kepalanya orang tuanya adalah rencana-rencana yang sifatnya materi. Besok anak ini jadi apa, biar dia kaya harus sekolah apa saja, biar dia karirnya sukses harus lewat jalur apa saja. Itu diakui atau tidak, termasuk saya juga gitu mikirnya kadang-kadang. Ya kan? Jadi ini tanggung jawab bareng-bareng, ya besok anakmu lah coba kasih bekal yang lebih lengkap. Cuma untuk bisa ngasih bekal yang lengkap, bapaknya harus lengkap dulu. Ya kalau orang tuanya tidak lengkap, ya gimana ngasih bekal yang lengkap sama anak-anaknya. Oke, ini pesan amanatnya Pak Cokro di Jogja. Jangan salah, Pak Cokro itu makamnya di Jogja. Meskipun dia lahirnya di Madiun, ada yang bilang Ponorogo, hidupnya banyak di Surabaya, termasuk waktu punya kos-kosan dan toko-toko besar kos di situ. Nanti meninggalnya di Taman Makan Pahlawan Kuncen. Kalau ada yang mau ke sana ziarah, boleh. Ya kan, keturunannya masih eksis, masih ada yayasannya, juga beberapa punya lembaga sendiri atas nama Pak Cokro. Masih yang paling terkenal di antara keturunannya adalah ya istrinya Ahmad Dhani, Mbak Maya Estianti, itu cicitnya. Jadi cicit itu anaknya cucu. Ya. Kalau bahasa Indonesia cuma sampai cicit, kalau Jawa bisa sampai panjang, sampai 13 masih ada istilahnya. Ya. Kalau Indonesia kan enggak ada, paling cicit, nanti semakin panjang ya anaknya cicit, sampai cicit-cicit sampai terus sampai bawah. Enggak ada istilahnya lagi, sudah paling panjang. Oke. Katanya Pak Cokro gini nasihatnya, anak-anakku semuanya, kalau kamu sudah dapat pendidikan Islam dan kalau kamu sudah sama dewasa, ditakdirkan Allah yang Maha Luhur, kamu dijadikan orang tani, tentu kamu bisa mengerjakan pertanian secara Islam. Kalau kamu ditakdirkan menjadi saudagar, jadilah saudagar secara Islam. Kalau kamu ditakdirkan menjadi prajurit, jadilah prajurit menurut Islam. Dan kalau kamu ditakdirkan menjadi senopati, jadilah senopati secara perintah Islam. Hingga dunia diatur sesuai dengan azas-azas Islam. Oh, ini kan cerdas. Jadi kalau pengen dunia ini baunya Islam, sesuai dengan visi Islam, caranya gampang. Setiap muslim jalankanlah ajaran Islam dan semangat Islam sesuai bidangnya masing-masing. Sudah otomatis. Yang jadi pemimpin, pimpinlah dengan semangat, dengan visi, dengan karakter Islam. Yang jadi dosen, mengajarlah dengan semangat, dengan visi, dengan karakter Islam. Yang jadi petani, bertanilah dengan semangat, dengan visi, dengan karakter Islam. Otomatis peradaban kita akan jadi peradaban yang coraknya Islam. Tanpa harus teriak-teriak, maksa-maksa, apalagi dengan kekerasan pada orang lain yang kita anggap tidak Islam. Jadi sebelum teriak-teriak, kesini dulu, saya sudah Islam apa belum? Kan begitu. Dicermati dulu. Kalau sudah Islam, jalankan keislaman itu, otomatis kita mewarnai dunia ini dengan Islam. Oke. Ya, dan itu 4 standar pendidikan. Ini kalau zaman Pak Cokro ini dijadikan dasarnya kurikulum. Kalau hari ini miliknya Dikti itu, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tapi kalau di Pak Cokro tidak sampai sedetail itu, cuma diarahkan visinya. Jadi selain keahlian formal, harusnya menurut Pak Cokro zaman itu, anak didik ditanamkan benih kemerdekaan dan benih demokrasi. Kemudian benih keberanian yang luhur, keikhlasan, dan seterusnya. Benih peri kebatinan. Kemudian benih kehidupan yang soleh. Jadi 4 ini dipecah dari tadi kalimat panjang tadi. Standarnya ini. Kalau ingin bikin pendidikan yang berkualitas. Oke. Ini materi bonus. Saya baru baca beberapa hari yang lalu dari buku, ada buku yang judulnya Cokro Aminoto Hidup dan Perjuangan. Ini wawancara pada putra-putranya, keturunannya. Ada Pak Anwar yang mengalami. Jadi itu nasihat apa sih yang diberikan Pak Cokro pada anak-anaknya? Itu kelihatannya simpel, tapi rahasianya luar biasa. Kelihatannya sangat sederhana, tapi jangan salah, menjalankannya tidak gampang. Yang pertama apa? Lereno mangan sak durunge warek. Ada hadisnya. Dan memang ada rahasianya. Tidak gampang. Orang berhenti makan sebelum kenyang itu. Apalagi makanannya belum habis. Wong kadang-kadang sudah habis saja nambah lagi. khususnya kalau pas ada yang raktir gratis ya. Apalagi ada acara mantenan yang ada gubuk sana gubuk sini itu sebelum rata semua pantang keluar. Kita kan selalu begitu. Enggak, latihan ya. Di antara latihan menaklukkan nafsu itu yang paling simpel, berhenti makan sebelum kenyang. Jangan dituntaskan kebahagiaanmu, sisakan dikit, itu lebih menarik. Sesuatu itu kalau sudah tuntas, menariknya hilang. Makanya pacaran itu jangan sering-sering, nanti tidak ada kangennya. Lebih romantis kalau ada kangennya. Jadi kalau pacarmu bulet aja di sekelilingmu, mesti bosen. Suruh pergi-pergi kemana gitu. Dalilnya apa? Lere nomangan sak durunge wareg. Kalau sudah kenyang, apalagi kekenyangan, ndak enak. Oh, itu latihan menyapih hawa nafsu. Jadi istilahnya simpel, lere nomangan sak durunge wareg. Yang kedua, ini yang mungkin agak tips and trick. Gunakan 5 menit setiap malam untuk membulatkan pikiran. Kalau agama ini tafakur. Hidup kita itu seharian kebanyakan ngalor ngidul. Mikir sih kita, cuma enggak jelas. Yang dipikir apa, hasilnya apa. Kalau ada waktu sebelum tidur, yuk direnungi seharian ngapain aja. Ada manfaat apa yang kamu ambil? Ada kesia-siaan apa yang kamu lakukan? 5 menit aja. Waktumu kamu gunakan apa? Nah, itu setiap malam kalau mau. Itu sarannya Pak Cokro. Jadi gunakan waktu 5 menit setiap malam untuk membulatkan pikiran. Membulatkan pikiran ini menenteramkan, menegaskan, tidak lagi ngelambiar ngalor ngidul. Karena kalau pas gini, santai-santai kemana-mana itu kan pikiran macam-macam yang masuk, yang dipikir juga macam-macam. Ayo dibulatkan sebelum tidur. Oh, hidupnya semakin bermanfaat nanti. Terus yang terakhir, ini luar biasa, bentuknya pertanyaan. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersih sebelum wudu? Itu luar biasa, karena kamu menjawabnya harus agak filosofis. Karena kita ngertinya namanya wudu itu kan membersihkan. Itu pun hadas yang kecil, belum yang besar. Jadi maunya Pak Cokro apa? Wudu itu kan sebelum kita sholat. Maksudnya apa? Kalau bisa sebelum sholat itu kita sudah bersih, karena kita mau ngadep ke Allah. Jangan bawa macam-macam. Bersihkan diri kita dari kotoran apa saja. Kotoran pikiran, kotoran perilaku, kotoran memori, kotoran kenangan. Bersihkan dulu. Baru kita wudu terus sholat. Itu lebih terasa manfaatnya sholat. Kemarin waktu kita ngomong sholat. Tapi kalau sambil sholat segala kotoran, segala sampah, pikiran sampah, angan-angan sampah, masalah kita bawa, insya Allah yang sholat cuma fisik. Batinnya pasti tidak ikut sholat. Karena sambil sholat pikiran kita kemana-mana. Bahkan yang tidak penting sekalipun ikut masuk. Sambil sholat ada cecek lewat. Wah, cecek itu kalau jatuh ke sini gawat itu. Salah gini. Ya kan? Jadi pikiran kita itu makhluk yang sangat mudah berubah-ubah. Sangat mudah terpengaruh, sangat rentan. Maka ada baiknya sebelum wudu kita sudah bersih. Sehingga waktu kita menghadap ke Allah, itu lebih bisa terasa, lebih bisa ada manfaatnya. Jadi itu 3 nasihat yang luar biasa menurut saya nilai filosofisnya. Meskipun tidak diambil filosofis pun dilaksanakan saja juga bagus. Oke, itu ada beberapa kutipan yang menurut saya bagus. Yang putih itu kalimat yang bikin Soekarno terobsesi luar biasa. Nanti ceritanya setelah dikasih kalimat itu, tiap malam Soekarno latihan orasi. Sampai diketawain sama teman-temannya. Kartosuwiryo diketawain sama Muso, Semaun, dan kawan-kawan. Jadi kalau ingin jadi orang besar, katanya Cokroaminoto, bila kalian ingin jadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Yo, yang latihan, yang suka demo mesti sholah paling enggak. Jadi orator. Jangan dibalik ya, menulis seperti orator, terus bicara seperti wartawan itu rusak nanti. Jadi latihan ya, wartawan itu yang kalau nulis enak, runtut. Nah, cuma kalau itu jadi digayanya orator, kayak wartawan, yo rusak nanti. Tidak tertarik orang yang mendengarkan orasimu. Jadi nulisnya yang kayak wartawan. Kemudian ngomongnya yang kayak orator. Terus menurut saya yang kanan itu bagus. Jangan kita hancurkan semua ini dengan kekerasan. Sekalipun kita punya kekuatan. Apapun yang namanya kekerasan pasti merusak. Jadi meskipun kita bisa, tapi kalau bisa jangan. Yang jenis jahat dan merusak. Terus, ya kalau itu tadi yang kritiknya pada Karl Marx. Kita orang Islam tidak boleh dan tidak dapat menerima segenap pelajaran Karl Marx itu. Karena historis materialisme itu mungkir pada Allah dan bertuhankan pada benda. Tadi sudah dijelaskan di depan. Oke, itu Pak Cokro. Jadi malam ini kita semoga sudah sedikit banyak bisa meraba seperti apa gagasan-gagasan Pak Cokro. Selain perjuangannya seperti antara lain yang ada dalam film. Oke, minggu depan kita ketemu dengan Tan Malaka. Ada yang bilang dia di antara muridnya Pak Cokro. Meskipun wawasannya jauh lebih provokatif dibandingkan Pak Cokro. Dengan kisahnya sendiri dan narasinya sendiri. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum ditutup, ada undangan besok malam Sabtu. Bagi teman-teman yang suka majelis sholawat di Masjid Jenderal Sudirman, kemarin dari teman-teman Ahbabul Mustafa mau mengadakan gajian, majelis taklim sholawat bersama Habib Muhammad Al-Habsyi dari Solo. Bagi teman-teman sekalian yang tertarik untuk hadir, monggo silakan. Namun ya, dengan style agak berbeda. Nanti kalau teman-teman pakai kayak gini, mesti jadi pusat perhatian lah kalau di majelis yang seperti itu. Kiranya itu saja pengumumannya, dan kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dari kami banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.